Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخوتي في الله حفظكم الله تعالى. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita bisa melanjutkan pembacaan terhadap kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah. Di pertemuan yang ketiga ini, insyaAllah kita akan masuk ke dalam materi kitab. Kita akan masuk ke dalam apa yang ditulis oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita baca. Qala al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, usullu sunnati indana. Sebelum kita masuk ke paragraf setelahnya, kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan ucapan beliau ini. Usul sunnati indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami. Nah, jadi di sini Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala akan memulai kitabnya dengan menyebutkan pondasi-pondasi dan juga kaidah-kaidah yang dengannya akan terbedakan antara dakwah salafiyah, dakwatul haq, dengan dakwah-dakwah yang lain di dalam Islam ini. Jadi prinsip-prinsip yang akan disebutkan oleh beliau, oleh Al-Imamu Ahmad, nah, merupakan prinsip yang akan membedakan, yang akan menjadi keistimewaan dakwatus sunnah, dakwah ahli sunnati wal jamaah, dengan dakwah-dakwah yang lain. Seperti contoh dakwah Ikhwanul Muslimin yang mengajak kepada al-khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, baik pemberontakan tersebut berbentuk lisan dengan menjatuhkan kewibawaan pemerintah di mimbar, di tulisan, atau pemberontakan tadi berbentuk mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah, dan seterusnya dari bentuk-bentuk al-khuruj ala al-hukam. Ini yang ada pada Ikhwanul Muslimin, di mana ahlus sunnati wal jamaah berbeda dengan prinsip dan juga dakwah mereka. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala bahwa seorang sunni, seorang salafi, seorang ahlus sunnati wal jamaah, prinsipnya diantaranya adalah naam ta'atu waliyil amr fil ma'ruf, menaati naam pemimpin, pemerintah yang sah pada perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, ini yang akan membedakan, salah satu yang akan membedakan antara dakwatus sunnah, dakwah salafiyah, dengan dakwah al-ikhwan al-muslimin. Yang akan membedakan pula dengan dakwah sufiyah. Dakwah sufiyah yang Nah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak didapati di sana tata cara, nah, ritual-ritual, nah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'budunallaha bi turukin mubtada'ah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara seorang sunni, seorang salafi, ahlu sunnah, prinsipnya dalam beribadah adalah mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau jelaskan kita amalkan. Apa yang tidak beliau jelaskan, yang tidak beliau ajarkan, kita juga tidak melakukannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan fi amrina hadza, pada urusan kami, urusan agama, urusan ibadah, urusan akidah, ma laisa minhu, yang tidak ada asalnya dari agama tersebut, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka ibadah dan juga amalan tersebut akan tertolak. Nah, adapun seorang sunni salafi beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mendasari ibadahnya di atas perasaan, istihsan, menganggap baik sesuatu, dan seterusnya. Da'watu sunnah, dakwah ahli sunnah juga membedakan antara akidah dengan akidah keyakinan Jahmiyah atau Mu'tazilah, Asy'ariyah, yang mereka menafikan, menolak, menentang sifat-sifat dan juga asma Allah. Mereka tidak mau menetapkan adanya nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan bahwa kalau sesuatu itu punya nama yang banyak, berarti ada banyak Tuhan di sana. Ta'addud al-asma yalzam ta'addud al-musammayat. Ini kaidah dan juga prinsip mereka. Ta'addud al-asma, berbilangnya nama, yalzam, akan berkonsekuensi ta'addud al-musammayat, berbilangnya sesuatu yang punya nama. Jika Allah itu punya banyak nama, berarti di sana ada banyak Allah menurut mereka. Mereka juga menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil tadi, ta'addud as-sifat yalzam ta'addud al-mausufat. Berbilangnya sifat akan berkonsekuensi pada berbilangnya sesuatu yang disifati. Jika di sana ada Allah dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Dzur-Rahmah, Al-Wasi'ah wal-Khassah, zat yang punya rahmat, kasih sayang yang luas, yang khusus maupun yang umum. Kemudian ada yang lain yang punya sifat Al-Ghafur, Ar-Rahim, berarti di sana ada Allah yang lain, ada Tuhan yang lain. Akhirnya mereka menggunakan logika, dan dengan logika yang salah tadi menolak sifat-sifat dan juga nama-nama Allah. Padahal Allah sudah menetapkannya, walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang indah. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah itu ada sifat-sifat yang tinggi, yang maha tinggi. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ahlus sunnah mengimani apa yang datang dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal al-asma was-sifat. Dalam permasalahan takdir juga demikian. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani adanya takdir, berbeda dengan keyakinan dan juga akidah qadariyah atau mujbirah nam jabriyah, kelompok yang meyakini bahwa tidak ada takdir. Nah, yang mengingkari takdir atau kelompok yang mengatakan bahwa makhluk ini dipaksa untuk berbuat, beramal. Makhluk tidak punya iradah, makhluk tidak punya keinginan dan juga kemauan. Nah, ini semuanya dibahas dalam permasalahan akidah, permasalahan usul, yang dengan usul dan juga akidah tadi akan membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Nah, sebagian akidah, sebagian prinsip, sebagian pondasi dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad rahimahullahu taala di dalam kitab Ushulus Sunnah. Nah, baik, sekali lagi Al-Imam Muhammad akan menyebutkan di dalam kitab yang ringkas ini Ushulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, kaedah-kaedah sunnah. Nah, Ikhwati fillah rahimakumullahu taala, ucapan beliau, nam usulus sunnah terdiri dari dua kata. Yang pertama usul dan yang kedua adalah as-sunnah. Usul itu bentuk jamak dari aslun, bentuk jamak dari asal. Naam, artinya pondasi, prinsip atau pokok. Naam, itu makna dari al-asl atau jamaknya al-usul. Nah, pondasi, prinsip atau pokok. Nah, sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Layaknya pondasi bangunan, maka dia akan menjadi penopang yang di atasnya akan dibangun sesuatu yang lain. Dinding, tiang, atap itu dibangun di atas pondasi. Maka akidah juga demikian. Ibadah itu akan dibangun di atas pondasi, dibangun di atas na'am i'tiqad, keyakinan. Selama pondasinya kuat, kokoh, maka tiang-tiang yang di atasnya akan kuat dan juga kokoh. Sebaliknya, manakala pondasinya tidak kokoh, na'am, pondasinya rapuh, maka di atasnya pun akan rapuh. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya memperhatikan permasalahan akidah, permasalahan i'tiqad, permasalahan usul, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga al-usul, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad, maknanya adalah pondasi, bentuk jamak dari asal, pondasi atau kaedah. Nah, sehingga makna dari al-asl di sini artinya kaedah, pondasi. Nah, sehingga ucapan beliau usulus sunnah maksudnya adalah qawaid ahli sunnati wal jamaah, kaedah-kaedah ahlus sunnati wal jamaah. Nah, kemudian beliau mengatakan as-sunnah, ya, usulus sunnah, as-sunnah. Kata yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah itu maknanya banyak sekali. As-sunnah maknanya banyak. Di antara makna as-sunnah adalah melawan atau salah satu hukum syariat. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu salah satu dari makna sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Nah, itu salah satu makna dari as-sunnah. Makna yang lain dari as-sunnah adalah yuqabil al-bid'ah, sesuatu yang bertolak belakang, berlawanan dengan al-bid'ah. Itu juga disebut dengan as-sunnah. Berikutnya, makna yang lain, yang ketiga, yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan sore hari ini. Naam, as-sunnah adalah kullu ma warada 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu yang datang dari nabi, baik berupa ucapan, yaitu hadis, atau fi'il beliau, perbuatan beliau, atau takrir, persetujuan beliau, diamnya Rasulullah melihat perbuatan sebagian sahabat, itu semuanya disebut dengan sunnah. apa yang datang dari Nabi, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, atau persetujuan terhadap suatu perbuatan, maka itu disebut juga dengan as-sunnah. Nah, kemudian makna yang keempat dari as-sunnah adalah naam al-manhaj wal-aqidah. Nah, apa makna yang keempat? Makna yang keempat artinya al-manhaj wal-aqidah. Jadi sunnah, kalimat sunnah itu juga bermakna al-manhaj, prinsip, al-aqidah, pondasi. Nah, taib ini makna as-sunnah. Makna lain dari as-sunnah adalah al-Islam itu sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam. Islam itu ya sunnah, sunnah ya Islam. Nah, yang mencocoki makna as-sunnah pada konteks ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, usulu sunnah, maknanya adalah al-aqidah wal manhaj. Hadal makna. Nah, jadi makna ini yaitu al-manhaj wal aqidah itulah yang dimaukan oleh para ulama ketika mereka menulis kitab nam kutubus sunnah. Mereka menulis kitab-kitab sunnah. Seperti Al-Imam Ahmad menulis kitab as-sunnah, maka maknanya adalah al-manhaj wal aqidah. Nah, putra beliau yang bernama Abdullah, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal punya kitab as-sunnah. Maksudnya apa? Al-manhaj wal aqidah. Al-Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah ta'ala punya kitab as-sunnah. Maknanya adalah apa? Nah, maknanya adalah naam al-manhaj wal-aqidah. Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka menulis kitab-kitab sunnah ini dengan banyak metode. Ada yang menyebutkan nas, ayat atau hadis, kemudian athar para salaf. Ayat Al-Quran, hadis Rasul, sabda beliau, kemudian athar penjelasan dari para ulama. Nah, seperti kitab Lumatul I'tiqad, nah, kemudian Wasithiyah dan seterusnya, itu semuanya disebutkan ayat-ayat dan juga kemudian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akidah, terkait dengan asma wa sifat, terkait dengan masalah enam ketaatan kepada pemerintah, sikap seorang muslim kepada sahabat, Nabi radhiyallahu taala anhum, itu disebutkan berdasarkan ayat atau hadis terlebih dahulu. Ini metode yang pertama. Metode yang lain, para ulama ketika menulis kitab-kitab sunnah, kitab-kitab akidah atau prinsip ahlu sunnah, mereka menulisnya dalam bentuk matan yang ringkas, yang bisa dihafalkan. Seperti yang ada di hadapan kita ini. Kitab usul sunnah, beliau tulis khulasoh atau sifatnya kesimpulan akidah seorang muslim, seorang ahlu sunnati wal jamaah. Baik. Ikhwati fillah rahimakumullah ta'ala, ini makna usulu sunnah, yaitu prinsip-prinsip, akidah-akidah dari ahli sunnati wal jamaah. Nah, dan bisa kita simpulkan nanti bahwa kitab yang ringkas ini mencakup beberapa poin akidah atau poin pondasi yang bisa kita berikan globalnya. Antum tulis di situ yang pertama bahwa prinsip-prinsip tersebut mencakup bayan al-aqidah as-sahihah, penjelasan tentang akidah yang lurus, yang benar, yang sahih bagaimana. Nah, kemudian yang kedua ahammiyatus sunnah, pentingnya, urgensinya, kedudukan as-sunnah. Nah, yang ketiga atamassuk biman hajis salafis saleh, kewajiban untuk berpegang teguh dengan prinsip salafus saleh, para sahabat Nabi, dan para ulama setelah mereka. Kemudian yang keempat adalah kewajiban untuk meninggalkan al-muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama. Baik dalam perkara ibadah, akidah, dan seterusnya metode dakwah. Wa tahdzir minal bid'ah wa ahliha, peringatan dari perbuatan bid'ah dan para pelaku bid'ah. Untuk kita waspada dari mereka, tidak bermajlis dengan mereka, tidak duduk bersama mereka. Dan yang kelima adalah adamul khuruj ala wulatil umur, tidak diperbolehkannya memberontak menentang pemerintah yang sah. Kemudian yang ke-6, luzumul jamaah, kewajiban untuk terus bersama al-jamaah, ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini ucapan beliau, usul sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah. Nah, menurut kami, yaitu ahli sunnati wal jamaah. Nah, demikian mungkin pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan singkat kali ini, karena ada kegiatan yang lainnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.